Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat arah reformasi birokrasi di Indonesia telah salah arah, sehingga target-target yang dicapai saat awal reformasi bergulir belum lagi tercapai, serta hanya menghasilkan kegaduhan, anarki, serta kericuhan di sana-sini. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, sebelum ini Bapak telah mengulas bahwa arah reformasi birokrasi kita salah arah dan tidak sesuai blueprint. Lantas bagaimana dengan hasilnya Pak Hermawan? Lah ya, nabrak-nabrak gitu, bukan salah arah, kayak bola aja ke sana ke sini karena orang tidak memahami blueprint itu gitu. Bagaimana mensosialisasikan perubahan-perubahan ini gitu loh. Lalu, adakah mekanisme yang bisa kita gunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya reformasi yang kita lakukan? Paling gampang itu ngukurnya begini. Saya ingin bikin survei sebetulnya ya, pejabat eselon 1 ke atas. Kenapa? Dulu negara ini disebut negara birokrasi. Karena menteri itu political appointees, ya, penunjukan politik, pengangkatan politik yang belum tentu bisa mengendalikan satu organisasi kementerian. Bahkan badan. Anda mungkin nggak percaya ada satu orang hebat misalnya ditaruh jadi kepala Bappenas, dia nggak bisa kerja. Ini ada institusi yang dia pimpin, tapi dia nulis sendiri, ngumpulin data sendiri, ngetik sendiri. Kalau itu kan pengamat, ya bukan pemimpin kan gitu. Di Bappenas nggak pernah mimpin dia gitu. Sehingga anak buahnya kan bingung. Nah artinya apa? Ukurannya adalah eselon 1 lah ke atas gitu. The real bureaucrats nih. Itu kalau kita hitung semua pengambilan keputusan eselon 1 plus-plus itu jumlahnya dulu 20 tahun yang lalu 1.500. Kalau sekarang diperhitungkan total yang ikut mengambil keputusan itu sekitar 2.500 sampai 3.000. Katakanlah 3.000 saja. Kita survei nih. Tolong Anda jawab. Indonesia 5 tahun lagi ada di mana? 25 tahun lagi wajah Indonesia seperti apa? Saya jamin 1000% nggak bisa jawab. Saya mengalami sendiri pada akhir pemerintahannya Megawati. Itu di TVRI Nasional ada program bulanan atau mingguan, saya lupa, tetapi judulnya adalah Kabinet Menjawab. Jadi itu diskusi terbuka, publik boleh nanya gitu. Menteri-menteri gantian menjawab. Pada saat saya menjadi panelis, itu saya menghadapi 3 orang Menko. 1 Menko Polhukam, namanya Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. 1 Menko Ekuin, namanya Profesor Dr. Doro Jatun Kunchara Yakti. 1 lagi Menko Kesra, namanya Muhammad Yusuf Kalla. Tiga-tiganya saya tanya, tolong jawab visi Anda itu apa? Dan Indonesia 20 tahun lagi jadi apa? 5 tahun lagi Indonesia ada di mana? Gak bisa jawab tiga-tiganya. Termasuk saya ingat betul jawabannya Mas Jatun, Dr. Doro Jatun itu, visi itu mimpi yang direncanakan. Ini jawabannya Dr. Doro Jatun. Tapi dia gak bisa jelasin mimpinya apa, rencananya apa. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.